إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في رواية النسائي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله وإخواني الكرام، الحمد لله kita panjatkan segala puji kepada Allah iaitu Maha Kuasa dan Maha Adil dan Maha Mengatur Al-Mudabbir dan yang menciptakan kita dan yang memberi rezeki kita dan yang mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis Al-Ilm. Alhamdulillah, dengan rahmatnya dapat kita bersama di dalam majlis ini. Bagaimana yang kita tahu bahawasanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis dalam hadis Abi Hurairah bahawasanya orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat rahmat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah dengan majlis yang diberkati, insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini Ana diberi peluang untuk bersama antum semua. Hanya saja Ana ini semisal dengan antum semua, semua diberi peluang untuk ke depan untuk membacakan kitab ataupun memberi beberapa faedah. Juga antum begitu juga, Ana harapkan kita sama apa saling memberi faedah antara satu sama lain. Itu masing-masing ada faedah kepada dia ataupun ada sesuatu yang perlu dikongsikan ataupun dia berkeinginan ataupun suka untuk berkongsi maklumat ataupun faedah ilmu terutamanya bersama kita. Jadi Ana harapkan untuk bersama dalam mengongsi ilmu. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah Ana akan mulakan dengan apa ni, membaca kitab iaitu Qaulul Mufid Kitab Tauhid, iaitu daripada kitab daripada kitab Tauhid syarahnya Syekh Utsaimin iaitu Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, untuk pengenalan tentang Tauhid kita akan bacakan, iaitu insyaAllah kita akan bacakan tentang apa, tentang pengenalan Tauhid iaitu maratib Tauhid. Begitu juga sebelum itu bahawasanya kita sendiri semuanya dah tahu bahawasanya kepentingan Tauhid pada diri kita sebagai seorang Muslimin itu adalah tinggi sekali. Kerana aujabul wajibat, bagaimana kata Syekh Saleh Al-Fauzan, begitu juga kepada masyarakat yang lain, aujabul wajibat adalah Tauhid. Begitu juga dengan apa ni, Al-Quran bahawasanya semua ini didahulukan dengan dengan Tauhid diutamakan dahulu. Wa'udullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian dengan ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis, bagaimana hadis Mu'adz ketika diutus ke Yaman, diutus ke Yaman Rasulullah katakan yang paling utama adalah supaya menyebarkan tentang pemahaman itu terhadap tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah, iaitu perkara utama adalah tentang tauhid. Jadi kita faham bahawasanya tauhid itu adalah pokok utama ataupun pertama sekali perkara pertama sekali yang diseru untuk supaya kita beramal dengannya. Kemudian barulah perkara-perkara yang lain. Bagaimana kita maklum dengan kata-kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua itu berpandu kepada tauhid. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang termasuk orang sebagai muwahhidin insya-Allah. Okey. Insya-Allah kita mulakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Yani Muhammad bin Saleh Al-Fauzan. Ini dalam mukadimahnya dia yang berkaitan dengan tauhid. Insyaallah hidayah dari Allah, kalau Allah mudahkan kita untuk kita ambil sedikit yakni sedikit daripada kitab tauhid, atau kalau Allah mencukupkan kita untuk sekadar pada mukadimahnya Syekh, insyaAllah setakat yang mana kita mampu. Baik. Qala Syekh rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulakan bismillahirrahmanirrahim kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, iktidaan di kitabillah dan sifat Rasulullah SAW ketika arsala risalah dan ilal Makhrum dan kepada banyak pengusaha-pengusaha yang lain, iaitu Rasulullah juga memutuskan menuliskan risalah, iaitu surat. Ketika dia memutuskan kepada pengusaha-pengusahanya untuk dihantar kepada pengusaha-pengusaha Rum ataupun pengusaha-pengusaha Rum dan pengusaha-pengusaha yang lainnya, diutus dengan dimulakan surat-surat beliau atau baginda dengan bismillahirrahmanirrahim, ini dengan nama Allah. Begitu juga dengan bagaimana kita faham bahawasanya Nabi Sulaiman alaihissalam juga memulakan risalahnya dengan basmalah, iaitu ketika mengutus kepada Ratu Balti. Baik. Wabihi nasta'inu wa 'alaihi attawakkalu. Dan dengannya, iaitu dengan nama Allah tadi, dengan bismillahirrahmanirrahim itu, dengan sifat-sifat Allah juga, Syekh memulakan dengannya nasta'inu. Kita dan dia, kami meminta pertolongan. Wa 'alaihi attawakkalu. Dan kepada inilah kita bertawakal. Aku bertawakal, kata Syekh. Maksudnya apa? Dimulakan dengan asna. Begitu juga kita disunahkan, alangkah lebih kepada hukumnya kepada wajib. Kerana ketika Rasulullah SAW mendengarkan solat, mendengarkan doa dari seseorang yang sedang solat, tetapi doanya tiada dimulakan dengan selawat ke atas Nabi, dengan jadi asna kepada Rasulullah, kepada Allah, kata Rasulullah apa? Ajjalah hadha. Sesungguhnya orang ini adalah jenis orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Akhirnya kita itu disunnahkan untuk memuji Allah dahulu sebelum berdoa. Begitu juga sebelumnya kita berselawat ke atas Nabi, supaya apa? Supaya kita zikir kita ataupun majlis kita juga dirahmati Allah. Kerana Rasulullah SAW kata, mamin qaubin yajlisu majlisan, لا يذكر فيه ذكر الله Allah Ta'ala kan nak lupa yang itu saja. Tapi dalam mana apa? Yub'atu biyaumil qiyamah mut'iban. Orang yang satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis satu majlis ilmu ataupun apa-apa majlis, tetapi dalam dia tidak disebutkan di dalamnya apa? Zikrullah, maka akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang yang penat, orang yang apa? Penat bagaimana? Wallahu a'lam. Tetapi apa? Itulah sifatnya. Wa hatta idza dakhala al-jannah, walaupun dia sehingga kan walaupun dia tu masuk syurga, tetapi dia mendapatkan apa? Sifat penat tu. Kerana apa? Kerana dia duduk di dalam majlis ilmu itu dengan tanpa apa? Dengan tanpa zikrullah. Apa itu? Jadi walaupun kita duduk dalam majlis ilmu itu, apatah lagi kita duduk dalam majlis ilmu, apatah lagi duduk dalam majlis ilmu, kenalah kita perbanyakkan zikrullah. Walaupun kita duduk di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat kerja, apa juga majlis, yang dikatakan majlis adalah apa? Apabila kita berkumpul, berkumpul sama kawan, permasalahan dalam keluarga ataupun permasalahan dalam apa juga permasalahan, ketika kita berkumpul, isilah dia dengan zikrullah. Begitu juga kata Rasulullah apa? Saljifah. Majlis yang tidak disebutkan dengan zikrullah seperti apa? Bangkai. Seperti bangkai. Allahuakbar. Saya mudah-mudahan semoga Allah mempermudahkan kita di dalam sentiasa mengingati Allah di dalam apa saja keadaan kita. Begitu juga Rasulullah pun misalkan di antara apa? Allazi yazkurullah wa man lam yazkurullah kal hayyin wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Seperti kehidupan dan kematian. Kerana apa kita tahu bahawasanya hidup dan yang mati itu berbeza sifatnya. Yang hidup tersebut dengan zikrullah dan amalan-amalan, tetapi orang yang mati mereka hanyalah membawa amalan-amalan yang terdahulu saja. Amalan-amalan yang terdahulu kecuali lah mereka pun ada dengan amal-amal jariah. Tentunya amal-amal sebagaimana yang Rasulullah katakan apa? Ya mata banyak Adam, fata amalu. Illa salat. Ya. Sadaqah jariyah, wal walid salih, wa walad salih. Dan apa? Wa al ilmu yantafi'u bih. Dan ini itu kalau lah sebelum dia meninggal ditinggalkan daripada tiga perkara ini, insyaallah mudah-mudahan pahala dia sentiasa berterusan. Tetapi kita ini apa, makhluk Allah, serba kekurangan. Mungkin kita banyak amalan kita, mungkin banyak kita amalan kita di dunia, tetapi wallahualam apakah amalan-amalan kita tu semuanya diterima Allah. Kerana Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW sendiri berkata bahawasanya apa? Ketika bertemu duduk bersama dengan sahabat, kata Rasulullah, At-ta'riful muflih. Muflih. At-ta'riful muflih. Kata sahabat apa? Al-muflih man laysa lahu dirham wala dinar. Orang yang tak ada apa? Tak ada duit emas atau duit perak. Tak ada duit perak atau duit emas. Tapi kata Rasulullah pun, jadi maksudkan muqit. Muqit adalah apa? Orang yang datang pada hari kiamat. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan banyak amal lu. Tetapi apa? Tapi bagaimana sifat dia? Ha? Sifat dia sebelum tu di dunia syatama hadza wa qatala hadza. Ha? Wasfaka bima hadza. Dia mencela orang. Sifat dia. Kemudian dia apa? Membunuh jiwa-jiwa. Membunuh jiwa tanpa izin Allah, dengan izin yang Allah berikan haknya. Kemudian apa? Dia menumpahkan darah. Maksudnya di dunia dia sibuk dengan maksiat, amal juga sibuk. Allah ma'alam, kita tidak tahu darajat kita di hari akhirat bagaimana. Bila kita mati bagaimana keadaan kita. Tetapi apa? Kita perbanyakkan amalan kita, insyaAllah. Semoga memudahkan Allah memudahkan kita di dalam melakukan ketaatan terhadapnya dan meninggalkan segala larangannya, dan memudahkan kita di dalam menambah amalan-amalan soleh, insyaAllah. Qala Syekh rahimahullah, ta'rifu tauhid, pengertian tauhid. Fil lughah mustaq min wahada asy-syai. Wahada asy-syai idza ja'alahu wahidan. Itu apa dia? Jadi di sini bahasa Arab itu apa? Dari terwujud daripada perkataan wahada, wahidu tauhidan. Baik. Apabila dia menjadikan sesuatu itu apa? Satu-satunya. Timbul perkataan tauhid daripada wahada yuwahidu tauhidan, daripada perkataan wahada, iaitu apabila dia menjadikan satu-satunya satu. Perkataan bahasa Arab satu itu adalah wahid, dari wazan fa'il. Tetapi apa? Apabila dia menjadi wahada, dia jatuh kepada menjadikan ataupun menganggap satu, tidak menganggap yang lain. Ataupun dia daripada perkataan daripada wazan fa'ala. Fahuwa masdar wahada yuwahidu. Dia adalah kata terbit daripada perkataan kata kerja. Kata terbit daripada kata kerja wahada yuwahidu, iaitu ja'ala syai'a wahidan. Ja'ala syai'a wahida, iaitu dia menjadikan sesuatu itu satu, ataupun menganggap sesuatu itu satu, tidak kepada yang lain. Baik. Wafi syarak, iaitu di dalam makna syariat yang disyariatkan. Apa dia? Bima yahtasu bihi minar rububiyyati wa uluhiyyati wal asma'i wa sifati. Iaitu mengesakan Allah di dalam syariat. Kalau ifradullah subhanahu, iaitu apa? Mengesakan dengan apa-apa yang dikhususkan baginya. Dengannya itu, bagi Allah itu dikhususkan bagi dia. Di dalam sisi peribadatan, di dalam sisi apa? Pengesaan. Di dalam sisi asma wa sifat. Begitu. Dan ketuhanan, iaitu rububiyah dan uluhiyah wa asma wa sifat. Ketuhanan dan keilahian, iaitu iaitu uluhiyah di dalam keibadatan dan nama-nama dan sifat-sifat dia khusus bagi dia. Dan hubung kait antara ruh dengan syarak, kebiasaannya apa saja dalam bentuk ataupun di dalam pengertian sesuatu perkara itu tidak ada jauh perbezaan. Maksudnya apa? Mesti ada hubung kaitnya. Kalau kita lihat daripada sisi lughah, daripada sisi bahasa, makna tauhid itu sendiri saja itu menjadikan sesuatu itu satu, menganggap sesuatu itu satu. Kalau dari sisi syarak yang dikendaki oleh Allah ataupun agama Islam, itu adalah ifradullah fil ibadah, iaitu apa? Pengesaan Allah. Esa bahasa kita adalah menganggap satu. Esa maksudnya apa? Menganggap satu Allah itu, tidak ada Tuhan yang lain. Begitu maknanya. Jadi hubung kaitnya tidak ada lari dari sisi pemanaan dari sisi bahasa dan agama. Asamu, iaitu pecahan ataupun bahagian-bahagian tauhid ini. Yang pasti mutauhid ialah telah tadi asam. Terpecah ataupun terbagi tauhid itu kepada tiga pecahan. Tiga bahagian, iaitu yang pertama tauhid yang tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid uluhiyah. Tapi yang harus kita dengan tauhid uluhiyah. Tapi kalau kita maknakan dengan tauhid apa? Ketuhanan ataupun penciptaan. Tauhid penciptaan. Tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan ataupun tauhid ibadah. Dan tauhid al-asma' al-sifat, tauhid dari sisi nama-nama kita, dan tauhid Allah dari sisi nama-nama Tuhan dan nama-nama dan sifat-sifat khusus. Begitu. Tapi tauhid di dalam permasalahan tiga ini, itu pun dipertikaikan oleh orang-orang yang membantah Salafus Salih, pemahaman Salafus Salih. Kenapa ketika zaman Rasulullah tidak disebutkan tiga perkara ataupun tiga pecahan ini, kemudian turun sampai setelah a'immah, a'immah terdahulu, tabi'in, sahabat tabi'in dengan tabi' tabi'in, begitu juga setelah itu barulah terdapat pecahan-pecahan sampai kepada tiga pecahan. Kemudian malah di dalam apa ni, a'immah terdahulu berselisih. Ada yang pecah kepada dua, ada yang pecah kepada tiga, ada yang menyebut kepada bukan rububiyah, ada yang bukan dengan uluhiyah, dengan tauhid-tauhid yang semisal dengannya, dengan nama-nama yang lain. Dengan nama apa? Tauhid al-ibadah, tauhidul ibadah. Contoh dia. Ini bukan satu perkara yang apa, ataupun pokok yang menjadi satu permasalahan besar. Cuma orang yang membantah, orang yang membantah untuk mengacau bilaukan pemikiran. Kerana apa? Mereka mendapat bantahan dari sisi kitab as-sunnah. Jadi mereka membantah kita dengan apa? Dengan pemahaman dari kemasukan-kemasukan yang lain untuk mengacau bilaukan pemahaman kita. Supaya kita juga menjadi kacau bilau seperti mereka. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, atau lebih pantas kita panggil apa, as-salafiyun, itu tidak kacau ataupun tidak terkecoh dengan kacau bilau yang mereka bangkitkan. Kerana apa? Apa yang disampaikan oleh mereka itu semuanya, iaitu a'imah kita, itu semuanya menunjuk kepada pentauhidan Allah, itu pengesaan terhadap Allah. Cuma dalam bentuk lafaz, mereka berbeza dalam bentuk lafaz mereka. Mereka melihat yang lebih patut kepada tauhid ibadah, kerana tauhid uluhiyah menuju kepada ibadah. Menuju kepada ibadah. Jadi insyaAllah nanti Syekh di sini ada penerangan sedikit terhadap bagaimana tauhid uluhiyah dan rububiyah ataupun tauhid ibadah. Iaitu kalau dari sisi kepada Allah kita panggilkan tauhid uluhiyah, tapi kepada untuk ibadahnya dia, iaitu kepada hamba-hambanya, lebih kepada tauhid al-ibadah. Lebih itu je. Baik. Waqad tumi'at fi qawlihi ta'ala, telah berkumpul jam firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Telah berkumpul dalam ayat ini tentang tauhid-tauhid, iaitu kata Allah pun iaitu Tuhan langit dan Tuhan langit-langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara kedua-duanya. Fa'budu, dan beribadahlah dan bersabarlah li ibadati, untuk beribadah kepadanya ataupun untuk peribadatan terhadapnya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu ataupun kamu dapati baginya itu ada tandingan ataupun yang syabihan, yang menyerupai dia? Contohlah kita katakan ada persamaan kepada Allah dari sisi ketuhanan. Kita mentuhankan Allah esa satu-satunya. Tetapi apa? Ada juga orang selain daripada Islam mengesakan ataupun menganggap Tuhan kepada sesuatu benda yang lain. Tetapi persamaan itu tidak sama. Walaupun mereka katakan ini Tuhan, kita juga Tuhan. Dengan nama Tuhan kita adalah Allah. Walaupun mereka kata dari sisi perkataan sama-sama Tuhan, tetapi sifat dan nama-nama cukup jauh berbeza. Sesungguhnya tiada tandingan. Boleh kita katakan dan wajib kita katakan tidak ada persamaan langsung. Kalau mereka katakan apa? Persamaan dari sisi bahasa, suka hati mereka lah. Tetapi kewajipan kita lah mengatakan tiada tandingan bagi Allah itu. Dari sisi nama, dari sisi sifat, apatah lagi kudrahnya, kekuatannya ataupun kemampuannya, cukup jauh berbeza. Boleh kita katakan dan wajib kita katakan sebenarnya tiada tandingan bagi Allah itu. Sama sekali. Baik. Al-Qismu al-Awal iaitu Tauhid al-Rububiyah. Pencapaian pertama adalah Tauhid al-Rububiyah. Wa ifradullah anza wa jal bil haq wal-mulk wal-tadbir. Iaitu pengesaan Allah terhadap Allah, terhadap pengesaan Allah yang maha suci lagi maha agung dan maha tinggi bil haq, dengan penciptaan dan di dalam apa ni penguasaan al-mulk wa tadbir, di dalam mengatur, di dalam mengatur segala sesuatu. Fa ifraduhu bil haq, pengesaan Allah di dalam penciptaan. Ayya'taqidu al-insanu annahu la khaliqa illa Allah. Agar supaya apa? Supaya kewajipanlah bagi semua manusia itu untuk beriktikad, apa? Berpegangan di dalam hati dia. Kewajipan kita lah untuk beriktikad. Apabila beriktikad itu terhadap Allah, hukum dia wajib. Ya'taqidu syaitu ya'taqidu billah fil haq fil wa huwa khaliq. Sesungguhnya dia la khaliqa illa Allah, tidak ada pencipta ataupun yang menciptakan kita hanyalah Allah. Di situ hanya saja apa? Hanya saja Allah yang menciptakan. Walaupun kita itu juga manusia, iaitu makhluk, juga ada apa? Persamaan di dalam penciptaan. Tetapi apa? Tidak sebagaimana penciptaan Allah. Hanya saja kita meminjam perkataan penciptaan. Tetapi sebenarnya bukan kita yang cipta. Sebenarnya semuanya Allah yang cipta. Kerana apa? Dari Allah wa huwa khaliqu kulli wa huwa khaliqu kulli syai'. Semuanya Allah yang ciptakan segala-galanya. Makna ini umum. Makna ayat ini adalah umum. Maksudnya Allah itu yang menciptakan. Tetapi bagaimana orang yang menciptakan robot ataupun membuat kereta ataupun membuat sesuatu perkara yang lain? Ini hanyalah dari sisi apa? Dari sisi penamaan saja penciptaan. Tetapi mereka sebenarnya diberi ilmu untuk melakukan. Yang mencipta adalah Allah. Mereka diberi ilmu untuk melakukan. Kalau Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr, apakah tidak bagi Allah itu penciptaan dan perintah ataupun semua perkara? Fahadhi jumlah tufidu haq di taqdim al-khabar iza anna taqdim ma haqquhu at-ta'bir yufidul khatab. Maka di dalam jumlah ini, yaitu ala lahul khalqu wal amr, di dalam jumlah ini, dalam perkataan ini ataupun ayat ini, terdapatnya faedah, yaitu penghususan, hasil, batasan dari takdim al-khabar. Kerana dikedepankan khabar ini daripada muktadak, repetisi bahasa itu, ketika mana sesungguhnya takdim dikedepankan apa-apa yang haknya sepatutnya di akhir itu mendapatkan ataupun memberi faedah batasan, batasan iaitu di mana khabarnya, iaitu ala lahu, lahu itu itu adalah khabar untuk ala al-qawlu wal amru lahu. Begitu sebenarnya susunan khabarnya, begitu susunan ayatnya, begitu iaitu al-muqtada al-qawlu wal amru lahu adalah khabar. Baik, bagaimana juga di dalam ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Begitu juga menunjukkan apa? Hasar. Maksudnya pembatasan ataupun pengkhususan bagi Allah, yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi takdim wa khabar 'alal ala haqqihi. Takdim wa khabar 'ala mubtada, yaitu anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul khatar. Wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Firman Allah Ta'ala azza wa jalla di kitabil karim, adakah selain min khaliqin ghayrullah, selain Allah itu pencipta, dari selain Allah itu ada pencipta selain Allah, yang zukukum minas samai wal ard, yang memberi rezeki terhadap kamu semua dari langit dan bumi. Maksudnya ini adalah istifham al-inkar. Maksudnya istifham untuk mengingkar sesuatu. Mengingkar sesuatu. Kalau bertanya tetapi apa, mengingkar akan pemahaman orang yang mengatakan ada yang memberi rezeki selain Allah. Begitu. Baik, fahadhi al-ayat tufidu istifham al-khalq billah. Dan dari ayat ini menunjukkan apa? Memberikan faedah bahawa maksudnya penghususan terhadap penciptaan bagi Allah itu. Baik, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan penciptaan Allah. Amma ma'wadha min isbati khaliq ghayrullah faqawli ta'ala atbarakallahu ahsanul khaliqin. Yang menetapkan apa ini? Adapun telah datang daripada beberapa sudut yang menetapkan bahawasanya penciptaan terhadap Allah itu isbatu khaliq bayi Allah, isbatu khaliq bayi Allah seqali ta'ala fatabarakallahu ahsanu khaliqin, menetapkan bahawasanya selain Allah itu isbatu khaliq bayi Allah. Apa ni, menetapkan bahawasanya selain Allah itu juga terdapatnya apa ni, penciptaan. Tetapi sebagaimana yang terangkan tadi, semuanya apa, penciptaan kita bukanlah penciptaan yang sempurna, sebagaimana penciptaan Allah. Bagaimana dalam ayat Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah yang lagi maha berkah ahsanul khaliqin, yang lebih apa ni, yang lebih baik penciptaannya, khaliqin, yang menciptakan. Maksudnya menunjukkan di sini maknanya apa, apabila lebih kepada sesuatu menunjukkan ada mana yang kurang baik ciptaannya, iaitu kurang sempurna. Dengan perkataan yang lebih sempurna ada lebih sesuai adalah ada juga penciptaannya lain tetapi kurang sempurna. Jadi makhluk-makhluk dia menciptakan sesuatu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi musawirin yuqalu lahu ayyu ma khalaqtum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dia apa? Ketika dia berkatakan kepada orang-orang yang menggambar, yang memberi gambaran ataupun membuat gambar, dia kata apa? Hidupkanlah kamu semua apa-apa yang telah kamu ciptakan. Hidupkan. Menunjukkan di sini apa? Ada persamaan perkataan di dalam penciptaan. Di dalam penciptaan. Hanya saja kita meminjam perkataan itu dalam bentuk yang sesuai. Tetapi penciptaan yang sebenarnya tidaklah sempurna ciptaan Allah. Maha suci Allah lah yang lebih berhak di dalam penciptaan. Itu. Jadi apa? Menunjukkan juga pengharaman di dalam faedah dari sini, pengharaman di dalam taswir, pengharaman di dalam taswir bergambar. Baik. Fahada laisa khawqan haqiqatan. Sungguhnya penciptaan yang kita ciptakan tadi ataupun yang umat Nabi Muhammad gambarkan ataupun yang mereka buat ciptaan, buat ciptaan mereka yang mereka ciptakan itu, itu bukanlah ciptaan yang hakikat ataupun ciptaan yang sempurna ciptaannya. Walaysa ijadan ba'da Adam. Bal huwa tahwil li syai'in min hali ila hal. Kerana tidak dijumpakan apa ni, ditemukan sesuatunya di dalam itu, di dalam penciptaan makhluknya, makhluk awal itu, penciptaan dia itu tidak bertemu, tidak ditemukan sesuatu yang daripada kosong kepada ada. Tetapi ciptaan, penciptaan Allah bagaimana? Mencipta manusia daripada tidak ada kepada wujudnya manusia, wujudnya sesuatu makhluk itu. Tetapi penciptaan manusia bagaimana? Bal huwa tahwilu li syai' min hali ila hal, kata Syekh. Bahkan penciptaan makhluk itu perubahan ataupun merubah sesuatu kepada, dari hal kepada hal, daripada satu bentuk kepada satu bentuk. Contoh dia botol plastik, asalnya daripada mana? Sebelum jadi, sebelum terjadi dia satu bentuk botol, dari satu bentuk apa ni, dari satu bentuk plastik yang kecil ataupun ibu plastik, contoh dia, ataupun katakan kereta. Sebelum terjadi sebuah kereta, diambil daripada pecahan-pecahan besi, potongan-potongan besi. Menunjukkan apa? Benda itu dah ada, dah wujud benda itu. Tetapi penciptaan Allah dari sebelum ada, tak ada apa-apa, kepada wujudnya sesuatu makhluknya. Begitu kata Syekh di dalam penerangan dari apa? Dari mentafsirkan tauhid ini. Wa aidan laisa samilan. Begitu juga penciptaan kita tidak menyeluruh. Penciptaan makhluk-makhluknya tidak menyeluruh. Bal mahsur bima yatamakkinu al-insan minhu. Wa mahsurun bi da'irati dayyiqah. Fala yunafi qawlan ifradullah bil haqq. Bahkan apa? Penciptaan kita ini tidak menyeluruh. Bahkan terbatas penciptaan itu. Bima yatamakkinu al-insan minhu. Dengan apa-apa yang memungkinkan seorang manusia itu untuk melakukannya, untuk menjadikannya. Sebagaimana contoh yang kita ambil tadi, memungkinkan seseorang itu untuk mencipta sesuatu, menjadikan sesuatu, ataupun dengan lebih tepat katakannya, merubah sesuatu kepada sesuatu. Merubah sesuatu kepada sesuatu. Tetapi Orang yang bertani itu tidak dikatakan dia itu merubah sesuatu kepada sesuatu, merubah daripada benih kepada sesuatu bentuk pohon ataupun bentuk buah-buahan. Ini berbeza dengan orang yang membuat ataupun mencipta kereta. Kerana apa? Bertani itu kita bukan merubah, tetapi apa yang kita rubah adalah bentuk muka bumi dan bentuk-bentuk apa-apa yang zahir saja. Tetapi yang membesarkan, yang menghidupkan hanyalah Allah. Kerana yang hidup dan yang matikan adalah Allah. Wal hayyul, ya, bagaimana dalam apa? Wa'amitu wa'ahya, wa'amitu wa'ahya, yaitu dia yang mematikan dan yang menghidupkan. Wa'amahtu bi'idari wa'ati da'iqah, dan kita itu terhad dari sisi apa? Dari sisi daerah yang sempit. Dari apa? Dari kita itu terhad dari kudrat kita ataupun kekuatan yang sempit, bukan kudrat yang luas sebagaimana kudratnya Allah, yaitu kekuatan Allah. Fala yunafiya qawluna ifadullahi bilhaq, juga tidak menafikan terhadap ucapan kita pengesaan Allah di dalam penciptaan. Jadi setiap penciptaan kita itu tidak menafikan, ataupun penciptaan manusia itu walaupun sama dengan perkataan yang menafikan, tetapi tetap tidak menafikan ataupun menidakkan penciptaan Allah, pengesaan Allah di dalam penciptaan. Allahu a'lam. Wa amma ifadullahi bil mulk, adapun pengesaan Allah di dalam di dalam apa ni, memerintah ataupun di dalam penguasaan. Fa anna aqida annahu la yamliku al-khalqa illa khaliquhu. Maksudnya hendaklah kita beriktikad semuanya tiada yang memiliki ciptaannya itu kecuali yang menciptakannya. Yang menciptakannya. Kama qala Allah Ta'ala walillahi mulku samawati wal ard. Sebagaimana firman Allah, dan bagi Allah lah penguasaan langit-langit dan bumi. Kerana Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang berhak untuk berkuasa terhadap kedua ini. Wa ma bainahuma. Qala Ta'ala kul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan bagi siapakah yang di tangannya itu pemilikan ataupun penguasaan bagi setiap sesuatu. Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjelaskan bahawa tiada penguasaan ataupun tiada sesuatu yang lebih berkuasa hanyalah Allah. Kerana Allah, sebagaimana kata Syekh tadi, apa, sesuatu yang lebih berhak untuk dia miliki adalah sesuatu yang menciptakan. Jadi orang yang tidak mencipta adalah bukan milik dia. Contoh dia beri contoh kepada apa? Kepada perkara yang mudah. Orang yang membuat rumah, kalau dia membuat rumah, belum tentu dia mendapatkan bahawasanya misi wajib itu rumah dia. Kerana memang dia tukar rumah. Tetapi apa? Kalau memang hasil daripada dia untuk membuat rumah itu, maka itu walaupun dia bukan yang membuat rumah, dia memilik terhadap rumah itu. Kerana apa? Hasilnya adalah dari dia. Maksudnya dia yang mengeluarkan belanja. Tetapi penciptaan Allah bukan begitu. Hasil dari dia, dia juga yang menciptakan. Begitu kan? Jadi itu dari apa ni? Dari sisi pemahaman ni. Okay. Begitu juga dengan apa ni? Firman Allah. Okay, sebelum itu. Wa amma ma warada min isbatil mulkiyah li ghairillah. Adapun di dalam menetapkan penguasaan kepada selain Allah itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hanya saja ataupun kecuali di atas, di atas isteri mereka ataupun apa yang mereka kuasai, iaitu budak-budak mereka. Aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka itu tidak berdosa untuk mendatanginya. Jadi di dalam ini, di dalam ayat ini menunjukkan apa? Perkataan ma malakat. Malak menunjukkan apa? Penguasaan di atas sesuatu. Makhluk di atas makhluk, tetapi bukan makhluk di atas penguasa ataupun pencipta, iaitu bukan makhluk di atas khalik, tetapi penciptaan yang Allah berkuasa terhadap ini adalah khalik di atas makhluknya. Begitu. Wa qala ta'ala awma malakat awma malaktum mafatiha, atau apa-apa yang kamu kuasai di atas kunci-kunci. Mafatihahu. Saya lakukan. Fawa mulku mahdudun la yashmuru illa syai'an yasiran min hadhihi makhlukat fa inna insan yamliku ma tahta yadihi. Maka sesungguhnya penguasaan terhad, penguasaan terhad yang tidak menyeluruh, illa syai'an yasiran, hanya kecuali sesuatu yang sedikit saja, sesuatu yang basit, sesuatu yang sedikit min hadhihi makhlukat, dari makhluk-makhluk ini. Fal insan yamliku ma tahta yadihi, dan manusia itu dia itu memiliki ataupun berkuasa terhadap apa-apa yang di bawah dia. Contohnya seorang bapa berkuasa terhadap anak-anak dia. Begitu juga terhadap apa? Sebagaimana a'immah, a'immah tersalah berpendapat bahawasanya harta anak seorang bapa itu boleh diambil oleh bapa dengan sesuka hatinya, dengan tanpa izin. Jadi menunjukkan apa? Kekuasaan. Di sini menunjuk kekuasaan terhadap makhluk. Apakah menyerupai seperti kuasaan yang kuasa Allah di dalam apa ni? Di dalam penguasaan, di dalam apa? Di dalam memiliki sesuatu. Hanyalah saja sebagaimana yang kita katakan tadi, bahawasanya makhluk di atas makhluk. Kerana anak kita adalah makhluk gitu, makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Di antara makhluk dengan makhluk saja, bukan di antara makhluk dengan penguasa ataupun yang pencipta. Begitu. Wala yamliku mata, wala yamliku mata sayadi tahta yadi wa yadi, dan dia tidak berkuasa di atas selain daripada di bawah tangan dia ataupun di bawah tanggungan dia. Jadi di situ lebih menjelaskan bahawasanya kita itu hanya berkuasa terhadap terhadap orang-orang di bawah kita saja. Wa qad huwa mulkun qasir min haitsu was. Begitu juga menunjukkan bahawasanya penguasaan yang pendek ataupun terbatas dari sifatnya. Bagi insan la yamliku ma indahu kama mulmul. Maksudnya manusia itu tidak berkuasa apa yang ma indahu kama mulmul. Dia tidak berkuasa di atas apa-apa yang di sisinya dengan penguasaan yang sempurna ataupun penguasaan yang cukup. Begitu. Walihala la yatasarrafu fihi illa ala hadbi ma umina fihi syar'an. Dengan ini tidak apa, la yatasarrafu fihi illa ala hadbi ma umina fihi syar'an. Dia tidak boleh mempergunakan ataupun dia mengolah sesuatu itu kecuali dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya contohnya anak kita, kita diwajibkan, syariat mewajibkan untuk mendidik dengan ilmu agama, dengan ilmu agama. Kullu mauludin ala fitrah, kata Rasulullah, ala fitrah illa alawai, illa alawai, kecuali kedua ibu bapa dia, kecuali kedua ibu bapa dia, iaitu mak bapa dia. Illa alawai yuhawiduni yuhawiduni au yunasirani au yumajisuni. kecuali kedua ibu bapa dia yang menjadikan anak itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun jadi Majusi. Ya. Jadi di situ apa? Syariat menetapkan kita untuk berkuasa terhadap dia, untuk mengatur agama dia. Tetapi apa? Apakah kita berhak segala-galanya sepenuhnya? Ha? Di dalam itu A'immatus Salaf juga berpendapat bahawa seorang bapa itu apabila membunuh anaknya, ha? Maksudnya yang disyariatkan, membunuh dengan syariat, membunuh dengan hak. Kerana apa? Ha? La yahillu damu bi'in illa bi thalathah. Kata Rasulullah dari hadis apa? Dari hadis Ibnu Mas'ud. Ha? Tidak halal darah seorang lelaki itu kecuali dengan tiga perkara itu. Atlai ibu zari. Seorang yang dah menikah kemudian dia berzina. Halal bagi dia. Ha? Kemudian, ha? Kemudian Aqatlu nafs. Maksudnya orang yang membunuh jiwa. Boleh dia bunuh dia dengan apa? Sebab kisah. Ha? Kemudian apa ni? Al-mufariqu lil jamaah. Orang yang terkeluar daripada agama. Bukan terkeluar. Kalau perkataan kita ter itu maksudnya tidak sengaja. Tetapi apa? Orang yang sengaja keluar. Orang yang keluar daripada jemaah dari agama Islam. Maksudnya murtad. Itu yang dibenarkan. Tetapi bagaimana? A'imah boleh berpendapat bahawasanya seseorang bapa boleh membunuh anaknya. Kerana apa? Kerana kewajipan ini tadi yang menyebabkan dia boleh membunuh anaknya. Dia yang diperintahkan oleh syariat. Ha? Kewajipan dia untuk mendidik anaknya, kemudian anaknya kerana keluar daripada agama Islam dari sebab-sebab yang disyariatkan, maka dia boleh membunuh. Tetapi apa? Tanpa dikenakan pisau. Itu yang ditekankan bahawasanya seorang bapa apabila membunuh anak di dalam Islam, ha, di dalam A'immatus Salaf berpendapat bahawasanya seorang bapa apabila membunuh anak tanpa dikenakan pisau. Tetapi selain bapa ataupun bapa itu membunuh anak orang lain, tetap kena pisau. Baik. Di situ kan. Jadi kita kembali rujuk kepada A'immatus Salaf. Apa pendapat mereka? Walaupun di situ banyak yang hilafnya. Walaupun banyak yang hilafnya. Tetapi aktsaruhum ala hadzal qaul. Baik. Jadi menunjukkan bahawasanya apa? Penguasaan kita terhadap ahli keluarga kita sendiri saja terhad. Bukan walaupun di bawah tanggungan kita, kita berkuasa terhadapnya. Walaupun kita berkuasa terhadapnya, kuasa kita hanyalah terhad, bukan sebagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk ini. Kerana walaupun apa ni kita berkuasa terhadap dia, ketika kita ingin membunuh dia, tetap kembali kepada hukum-hukum syariat yang Allah telah tetapkan. Bukan sukanya untuk kita membunuh. Ha? Kalau kita tak suka, terus bunuh. Ataupun tak suka, kita rejam dia. Atau tak suka, kita sebar sampai mati. Ha, bukan begitu. Okay. Maksudnya, ada had-had ini. Fahamasalan, lau arada ayyah wikor ma'alamu. Contoh yang Rasul Syekh tunjukkan di sini. Ha? Kalau seseorang itu ingin untuk membakar harta dia, atau yu'adziba hayawanahu, ataupun dia ingin mengazab haiwan dia, ingin mengazab haiwan dia, kulna, kita katakan bahawasanya apa? La yajuz. Amma Allahu subhanahu wa huwa yamliku dzalika kulluhu dzalika kulluhu mulkan amman syamla. Maksudnya apa? Apabila seorang dia nak bakar harta dia, ha? Ataupun dia nak azab haiwan dia, kita katakan ini tidak boleh. La yajuz masuk dalam apa ni? Hukum syariat yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun Allah itu Subhanahu wa Taala, maka dia itu yang lebih berkuasa terhadap yang demikian itu. Setiap segala sesuatu, ha? Di atas penguasaan dia. Aman syamilan, umum. Kalau dia nak azab apa ni, nak azab makhluk dia dengan api, terserah Allah. Kerana Allah yang lebih berkuasa. Maka sesungguhnya sebagaimana firman Rasulullah, apa yang firman Abuan, sebagaimana sabda Rasulullah, la yu'adzib bin nas illa rabbun nas. Tidak boleh kita mengazab sesuatu makhluk itu dengan api kecuali siapa? Tuhannya api. Tuhannya api siapa? Allah, bukan orang yang menyembah api. Tetapi apa? Tuhannya api. Menunjukkan apa? Majusi, orang yang menyembah api. Dia katakan api itu Tuhan mereka, sedangkan api memiliki Tuhan tersendiri, yaitu Allah. Bagaimana mereka mengambil api sebagai Tuhan mereka? Begitu juga dengan dalil ini, bahawasanya apa? Syiah, Rafidah menganggap juga Ali sebagai Tuhan mereka. Itu banyak yang orang tak faham. Kerana mereka apa? Syiah hanya begitu, begini, begitu, begini. Tetapi apa? Sebenarnya tahap mereka, sebahagian mereka, bukannya keseluruhan, tetapi sebahagian mereka menganggap Ali sebagai Tuhan mereka. Walaupun di dalam azan mereka mengatakan apa? Setelah syahadah kepada Rasulullah, mereka bersyahadah bahawasanya apa? Ali waliyullah. Di dalam azan-azan mereka. Tetapi sebenarnya mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Dari sisi mana? Dari sisi kisah hendak Ali membakar mereka. Ketika Ali ingin membakar mereka, mereka mengangkat Ali sebagai apa? Sebagai yang lebih berhak di apa? Diikuti selain Rasulullah. Mereka membelakangkan Rasulullah. Akhirnya kata Ali apa? Kalau begitu aku akan membakar kamu. Kalau begitu kami akan menganggap kamu sebagai Tuhan. Kerana apa? Malah mereka menghafal hadis dari Rasulullah. Ini bukan sahabat, tapi apa? Setelahnya sahabat. Ali mengatakan apa? Aku akan bakar kamu. Kalau begitu kami akan menyembah kamu. Kerana apa? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Akhirnya mereka sanggup untuk dibakar. Ali membakar mereka dan mereka sanggup. Kerana apa? Tidak ada yang mengazab kecuali Tuhannya api. Tidak ada yang mengazab dengan api kecuali Tuhannya api. Akhirnya mereka redha dibakar di diri mereka kerana mereka menganggap apa? Ali sebagai Tuhan. Akhirnya setelah Ali bakar, datang sahabat Allah Alam Tazulana, bukan Abu Muhammad tetapi apa? Seperti Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menasihatkan dengan hadis ini. Qala Rasulullah SAW, kemudian disebutkan dengan hadis ini tadi, bahawa Ali taubat daripada perbuatan itu. Kerana sahabat sendiri tidak sampai kepada dia hadis. Begitu apa tak lagi kita terlalu banyak hadis tadi dia belum sampai kepada kita. Allah. Itu tercermin daripada perkataan, daripada apa yang kita boleh manfaatkan daripada perkara-perkara yang tersebut ini. Begitu juga kita tentang mengazab haiwan. Bagaimana tidak kita mengatakan jangan mengazab haiwan? Ataupun tentang apa ni? Jangan kamu bakar harta kamu. Fa inna mubadirin kana min ikhwani syayatin. Orang yang membakar harta dia sungguh-sungguh. Kamu min ikhwani syayatin. Jazakallahu khairan. Membakar harta, dia membakar harta, sedangkan hartanya boleh dimanfaatkan. Tetapi kalau televisyen, televisyen dia nak bakar, silakan. Terpantau anak anjurkan, kalau dia ada 10 televisyen dia nak bakar, silakan. Terpantau asal anda, asal nak buah malik. Tapi apa? Tetapi kalau dia nak membakar duit je, kalau duit Jepun mungkin dah tak berharga juga. Kalau duit Jepun, duit pokok pisang mungkin tak berharga. Allahu'alam, mungkin dari sisi lain mungkin berharga. Allahu'alam. Tetapi kalau harta dia dari sisi ringgit Malaysia, ataupun harta yang jelas kita boleh manfaatkan, ataupun boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang lain, kenapa tidak dia apa ni sebarkan ataupun dia bagi-bagikan kepada kaum muslimin yang lain untuk dimanfaatkan dengan harta dia. Ha? Kalau dia anggap harta dia itu tidak suci. Ha? Kalau memang jelas daripada harta yang tidak halal, boleh ditanyakan kepada masyayikh ataupun pada a'immatus salaf ataupun pada ulama-ulama bagaimana dia nak menghabiskan harta dia yang tidak halal ini. Bukan sesuka hati dengan membakar dengan tanpa ilmu, tanpa dalil. Begitu. Begitu juga ketika dia mengazab haiwan dia. Apakah dia boleh mengazab haiwan? Dia datang kepada unta dia ataupun dia datang kepada dia pada gangguan dari kucing di dapur. Baik. Ataupun dia datang kepada kuda dia. Katalah dia memiliki kuda. Ataupun dia datang kepada ayam dia lah. Senang kita. Kalau orang Malaysia nak jumpa memiliki kuda mungkin susah. Jumpa pada ayam. Datang-datang dia tambah muka. Faham. Tambah muka ayam. Ha? Ataupun tambah muka kuda. Apakah ini dibenarkan? Sedangkan dalil Rasulullah mengatakan apa? Tidak boleh menampar kuda. Ha? Tidak boleh menampar muka. Bukan menampar kuda. Tetapi kalau tampar pada punggung kuda boleh. Tetapi apa? Menampar muka diharamkan. Hatta ketika begitu juga ketika kita bertemu dengan musuh. Ha? Rasulullah kata apa? Iza taqaw. Ha? Iza taqaw. Iza taqaw. Iza taqaw. Bil adu. Maksudnya ada apa makna. Ha? Iza taqaw bil adu. Pastan ibu al-wajah. Maka jauhkan daripada muka. Untuk kita pukul. Hatta ketika kita. Ha? Iza taqatan selana. Bukan iza taqaw. Ha? Ha? Selana dalam mana dalam ayat dia yang dalam hadis dia sebenarnya iza apabila apabila berperang. Ha? Ha? Iza qatil iza taqatal. Iza taqatal. Ha? Baik. Menunjukkan apa? Ketika kita berbunuhan atau maksudnya ketika berperang pun kita dituruh untuk menjauhkan itu. Hatta ketika kita menghadapi apa? Haiwan tunggangan kita. Rasulullah juga menyuruh kita untuk jangan memukul muka. Apatah lagi apa ni suka-suka kita memukul dengan tanpa sebab. Ha? Apatah lagi untuk memukul muka dengan tanpa sebab. Ha? Begitu juga ketika Rasulullah ketika untuk pergi perang apa dia? Bukan perang Haibar, tapi perang apa dia? Yang ketika Qaswah terjak, Qaswah iaitu unta tunggangan Rasulullah tidak tidak mahu bergerak. Tidak mahu bergerak daripada tempat itu. Akhirnya kata Rasulullah, sahabat bagaimana sifat sahabat? Yanharu ala Qaswah. Dia menghentik-hentik Qaswah. Itu baru menghentik, bukan mengadap. Baru menghentik. Ha? Apa dah Qaswah? Contoh dia. Wallahu alam, itu kalam dia bagaimana? Contoh dia begitu eh. Apa dah Qaswah? Jalan. Mungkin terlepas pada perkataan-perkataan tak sepatutnya. Ha? Qaswah. Akhirnya Rasulullah marah. Rasulullah marah. Rasulullah membela haiwan dia. Kerana apa? Tidak pantas haiwan itu juga untuk dihentik. Lihat. Ihsan, melaku ihsan terhadap haiwan. Kepada haiwan sahaja kita berlaku ihsan, berlaku baik. Apatah lagi kepada manusia. Ha? Apatah lagi terhadap Tuhan kita, iaitu Allah, Tuhan Allah Ta'ala. Ha? Kata Rasulullah apa? Ha? Ma'ab Laisa ala hadha. Ha? Ya'ala Qaswah. Halkul Qaswah. Sifatnya penciptaan ataupun akhlaknya Qaswah bukan seperti ini. Kata Rasulullah, innama habasa Qaswah ma habasa al-fil. Hanya saja apa? Tertahannya Qaswah ini, Qaswah unta tunggangannya Rasulullah ini tadi, terhalang untuk bergerak. Tak nak bergerak, tak nak berjalan untuk terus menuju peperangan. Apa-apa yang mencegah fil apa tadi? Gajah-gajah. Yang menghalang gajah Abraha untuk pergi menghalang menghancurkan kota Mekah. Yaitu apa? Yang menghalang. Penghalangnya gajah ini tadi untuk menghalang, untuk memecah, untuk memecah hancurkan Kaabah. Itulah yang menghalangnya Qaswa. Bukan suka-suka sifatnya Qaswa untuk tak tidak bergerak. Sungguh begitu, haiwan Rasulullah marah sahabat-sahabat kerana mengherdik dan mencelanya Qaswa, iaitu haiwan. Begitu sifatnya. Apatah lagi kita sesama manusia untuk mencela sesama kita. Ya tak? Apatah lagi wajib kita tidak mencela terhadap Rabb kita. Azza wa Jalla. Itu Allah Subhanahu wa Taala. Begitu. Jadi kita katakan kepada orang yang ingin membakar hartanya dan apa ni, mengazab haiwannya, kita katakan apa ini? Lain. Tidak boleh sama sekali. Walaupun dia berpuasa terhadap ini, terhadap apa tadi? Terhadap apa-apa yang berada di bawah tangan ini. Begitu. Jadi penguasaan makhluk kepada makhluk itu, walaupun dikatakan berpuasa, tetapi apa? Tidak sempurna. Itu perkataan yang lebih patut dan lebih mudah untuk kita katakan tidak sempurna penguasaan sesuatu. Begitu juga dengan yang sebelum tadi. Kalau saya penciptaan sesuatu makhluk itu juga tidak sempurna. Allah Allah. Wa amma ifadullah bitadbir. Adapun penguasaan Allah di dalam mengatur, ataupun menguruskan sesuatu. Itu penguasaan Allah. Fahuwa ayyaqtaqid al-insanu annahu la mudabbiru la mudabbira illa Allah wahdahu. Kama qala Allah Ta'ala. Baik, sebelum itu. Maka dia juga lah yang apa? Bahawa maka dia yang sepantasnya bagi seseorang manusia itu untuk apa? Yang wajib, bukan perkataan sepantas itu tidak sesuai, tetapi apa? Wajib untuk beriktikad, untuk berpegang bahawasanya, bahawasanya apa? Tidak ada yang lebih sempurna di dalam pengaturan, pengaturan ataupun mengaturkan sesuatu itu hanyalah Allah satu-satunya. Maksudnya menunjukkan pengesaan ada Allah. Tabaqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, "Qul may yarzuqukum minal minas samai wal ardi am may yamliku sama'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr." Wa may yudabbirul amr. Fa sayaquluna Allah, fa qul afala tattaqun? Fadzalikum Allah Rabbukum al-haq. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Ini ayat ini yang berkaitan dengan apa? Kaum musyrikin pun. Mereka sendiri beriktikad bahawasanya penciptaan Allah dan yang memberikan, rezeki semua adalah Allah. Ucapan Allah, firman Allah di dalam kitabnya, katakan, siapa yang memberi rezeki terhadap kamu dari langit dan bumi? Adakah dia yang memiliki pendengaran dan apa ni pandangan, iaitu penglihatan, dan siapa adakah yang mengeluarkan dari keadaan hidup, dari keadaan kepada dari mengeluarkan hidup daripada mati, maksudnya apa, pada hari bangkit, ketika mati kita nanti dibangkitkan untuk menjadi, hidup lagi. Walayakrijul walayakrijul mayyita minal hayyi, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengeluarkan dalam keadaan apa ni, maksudnya yang mematikan dari hidup. Apabila kita hidup, Allah akan matikan. Siapa dia? Dan siapakah yang mengurus semua perkara? Ataupun yang mengatur segala perkara. Pasal yang pun dengan Allah, mereka juga menganggap bahawa tidak ada orang lain kecuali Allah. Kaum musyrikin juga, kaum musyrikin Quraisy, tidak menganggap perkara yang lain ataupun menganggap perkara yang sebalik ini. Mereka beritikad bahawa apa yang kita itikadkan, tetapi sebaliknya orang-orang pada zaman sekarang malah lebih jahil daripada Allah. Astagfirullah. Malah lebih jahil daripada kaum kafir Quraisy, iaitu musyrikin Quraisy. Lebih jahil daripada kaum musyrikin Quraisy. Kerana apa? Mereka ketika ditanya, saya tak tahu dah. Siapa yang beri nasi? Bapak saya. Siapa yang beri orang makan? Mak bapak saya. Siapa yang beri gaji? Guru besar. Kalau dia kerja guru. Ataupun majikan saya. Ataupun kalau dia kerja kerajaan, governor saya. Malah lebih jahil daripada al-musyrikin Quraisy. Begitu. Fakul abarat tataku, kata kepada mereka, Allah SWT kepada Rasulullah bahasanya apa? Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah untuk melakukan tauhid kepada Allah? Kamu dah beriktikad seperti ini. Apakah tak lantas tidak sepatutnya kamu bertakwa kepada Allah? Padahal itu membawa hukumul hak. Dan demikian itulah Allah yang lebih berhak dan Allah yang Maha Suci, Allah lah yang lebih berhak terhadap perkara-perkara yang demikian, yang menghidupkan dan mematikan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrifun. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan apa dia yang setelah kebenaran itu tidak lain hanyalah kesesatan. Jadi orang yang beriktikad selain daripada kebenaran, apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah terangkan kepada kita semua itu, dan asalnya, tetapi dia ikut selain daripada itu, sebagaimana kata Ustaz apa ni, Ustaz Basudari, mengikut selain daripada Suratul Mustaqim, sebagaimana datang daripada hadis Ibn Mas'ud, sebagaimana datang daripada hadis Ibn Mas'ud, bahawasanya orang yang mengikut selain daripada Suratul Mustaqim itu apa? Dia tahu kepada kesesatan. Kembali kepada ayat ini. Dan penjelasan daripada ayat yang terdahulu hadis ini adalah daripada ketika Rasulullah bacakan qul ta'ala atu mahawama rabbukum alaikum sampai kepada dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang akhir apa ni? Ayat yang terakhir tu apa? Hadi sabili. Bagaimana ayat dia? Bagaimana? Fattabi'u wa la tattabi'u subula. Fattabi'u wa la tattabi'u subula. Fatabarraqu bikum an sabili. Maksudnya ini semua ada hubung kait. Maksudnya apa? Penjelasan dalam Al-Quran menjelaskan daripada ayat yang dijelaskan daripada ayat yang lain. Begitu juga dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sendiri berkata bahwasanya apa? Diturunkan kepadaku Al-Kitab wa amsalnya. Dan apa yang semisal dengan kitab, yaitu apa? Ayat dari hadis-hadis, ucapan Rasulullah. Itu dia. Kalau ada orang yang ingin menolak, hanya mengambil kitabnya, hanya mengambil kitab saja, dipanggil apa? Qur'aniyah. Begitu, Qur'aniyah. Hanya mengambil kitab saja, tak menerima hadis. Bagaimana dengan firman, dengan sabda Rasulullah sendiri yang mengatakan aku juga didatangkan dengan apa-apa yang semisal dengan kitab? Kerana apa? Ucapan Rasulullah tidak terkeluar ataupun dengan hawa nafsu dia. Mama yang terkuin anilawa dua ilah wahyu dua hal. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu, kecuali hanya semuanya diwahyukan oleh Allah. Jadi apabila sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, wahyu dengan Al-Quran. Begitu juga kalau kata Allah bahwasanya apa ucapan Rasulullah itu diwahyukan juga, bahwasanya semuanya datang daripada Allah. Yang wajib kita ambil dan kita tinggalkan mana yang tidak benar. Dan iaitu hadis tadi tu itu dia. Allah Allah. Bahwasanya apa? Yang anda tekankan bahwasanya penjelasan suatu ayat dari ayat yang lain, ataupun dari ayat itu sendiri, ataupun dari ayat yang lain, ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa amma tadbirul insan fa mahsur bima tahta yadihi wa mahsur bima adzana lahu bima adzana lahu fihi syar'an. Ada pun pengurusan, ha? Sebelum tadi hakikil ladalal fa anna tusrafun, ha? Dan ke mana lagi? Ataupun bagaimana kamu boleh berpaling daripada perintah-perintah Allah ataupun untuk mentauhidkan Allah. Baik. Dan ada wa amma tadbirul insan fa mahsurun lima tahta yadi wa mahsurun lima adana lahu fi syara'an. Ha? Ada pun pengurusan ataupun pengaturan apa yang diaturkan oleh para manusia ataupun para makhluk itu terhad. Ha? Mengaturkan dari sisi yang terhad. Begitu juga terhad dari sisi apa yang syarak ataupun Allah, ha? Syarik ataupun agama izinkan. Itu dia. Bukan suka-suka kita untuk mengaturkan sesuatu perkara dengan suka hati. Tapi ciptaan Allah semuanya teratur di atas ataupun tersusun di atas apa yang Allah kehendaki. Wawal hakimun hakimin, ha? Iaitu hakim. Mana dia ber? Ha? Wadam asyai ala makari ataupun ala mahali, ha? Meletakkan sesuatu. Kenapa Allah dikatakan hakim? Kerana dia tu mahir ataupun orang yang lebih pandai di dalam meletakkan sesuatu di atas sesuatu pada tempat dia, ha? Tetapi manusia tidak dipanggil hakim, tetapi namanya makhluk. Hanya saja dipanggil hakim pula, hakim pula di dalam menyelesaikan permasalahan di mahkamah, ha? Itu semua meminjam. Semua kita ni makhluk, kita hanya saja meminjam. Perkataan meminjam, ha? Harta benda meminjam, ha? Hanya saja dipinjam. Baik. Jadi kita tu terhad apa yang diizinkan oleh Allah. Wahadal kismu minat tauhid lam yu'awid fihi al-musyrikun al-latina bu'idha bihimu rusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal kanu muqirrina bihi. Qala Allah ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulanna khalaqahunna la yaqulanna khalaqahunna al-azizul alim. Di sini apa ni? Dalam permasalahan tauhid ini, iaitu tauhid rububiyah, tidak mereka tentang, iaitu musyrikin Quraisy, mereka tidak tentang terhadap tauhid ini. Bahkan mereka mengikrarkan, mereka menetapkan bahawa tauhid ini betul, ha? Mereka tetapkan terhadap pengesaan Allah di dalam perkara-perkara yang termasuk di dalam tauhid ini. Sebagaimana ayat yang tersebut ini, ha? Maka malam boleh katakan yang menciptakan ini semua adalah Al-Azizul Alim, ha? Dengan cepat-cepat Allah, ha? Yang maha gagah dan lebih maha berilmu dan lebih mengetahui. Fahum yukiruna bi'anna Allah waladhi yudabbirul amr wa huwa alladhi biyadihi malakutu samawati wal ardh wa lam yunkiruhu ahadun ma'lumun min bani adam falam yaqul ahadun min al makhluqin inna lil alam khaliqaini tasawiyan. Bahkan mereka mengikrarkan, menetapkan bahawasanya apa, Allah jugalah yang mengurus ataupun mengatur segala sesuatu perkara, dan dialah yang memiliki segala kekuasaan baik di langit dan di bumi, ha? Dan di antara kedua ini, dan mereka tidak mengingkari, ha? Sesuatu perkara, eh? Ahadun min ma'lum min bani Adam. Jadi tidak diingkari oleh seorang pun oleh bani Adam itu, ha? Tetapi apa yang terjadi sebaliknya terhadap orang yang kepercayaannya selain daripada kepercayaan orang muslim Quraisy, apatah lagi kepercayaan berbeza daripada kepercayaan kaum muslim. Ha? Orang begitu kata Syekh, "Pala menyakul ahadu minyal makhlukin, tidak akan tidak dikatakan oleh salah satu daripada salah satu daripada semua makhluk-makhluk Allah mengatakan bahawasanya sesungguhnya bagi semua semua makhluk itu di alam itu semua makhluk itu khaliqain. Ada dua penguasa, iaitu dua pencipta, serta wijain, yang sama taraf, sama darajat, sama tinggi dan sama penguasaan. Falam yujahadu, falam yujahad ahadun tauhidur rububiyyah, tauhidur rububiyyah. Tidak mereka tentang, tidak mereka bantah akan tauhid rububiyyah ini. La ala sabili ta'til wa la ala sabili tasyrik. Bukan dia dalam bentuk apa ni, bentuk menolak ataupun dalam bentuk menyekutukan ataupun menyamakan. Illa ma hasala min Fir'aun, kecuali apa-apa yang terjadi tidak akan pada Fir'aun. Fir'aun iaitu orang yang paling zalim dari kalangan manusia. Fa innahu anfarahu ala sabili ta'til mukabiratan. Sungguhnya dia mengingat dari sisi apa? Dari sisi bentuk menolak dengan bentuk apa? Dengan dalam bentuk sifat dia yang sombong, yang sombong dan bongkak. Fa'innahu atallahu fa'innahu atallahu min rububiyyatihi wa ankara wujudahu qala Allah Ta'ala hidayatan anhu. Maka sungguhnya dia menolak Allah itu dalam sisi apa? Dari sisi penguasaan ataupun rububiyah ini. Dari sisi rububiyah ini, penciptaan. Wa ankara wujudahu, dan mengingkari wujudnya Allah itu. Qala Allah Ta'ala hikayatan, firman Allah, faqala anna faqala ana rabbukumul a'la. Allah dalam menciptakan maksudnya apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia katakan bahawasanya Allah itu adalah Allah sendiri mengatakan bahawasanya dia adalah Tuhan yang maha Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Itu maha tinggi dan maha mulia. Ma'alimtu lakum min ilahi ghaib. Dan tidak aku dapati bagi kamu itu ada Tuhan-Tuhan selain aku. Tuhan-Tuhan selain aku. Api merakam atau apa? Anda tak pernah untuk menggambar. Wahadah mukabar apa? Wahadah mukabaratan minhu, lianahu ya'lamu anna rabba ghayru. Anna rabba ghayru. Sama qala Allah Ta'ala, wajahadu biha, wastayaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Maksudnya apa? Dia juga sebenarnya mengikrarkan bahawasanya Allah itu wujud. Tetapi apa? Dari sisi kesombongan dia, dari sisi kesombongan dia itu, dia menolak bahawasanya Allah itu ada dan Allah itu hari. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Jadi wajah hadu biha wasayqalat ha anfusuhum durman wa uluwan. Mereka itu menentang untuk mengaku bahawasanya Allah itu wujud ataupun wujudnya selain Fir'aun itu Allah ataupun Tuhan selain Fir'aun. Mereka menentang dan menolak dalam keadaan apa? Dalam keadaan sombong, dalam keadaan zalim dan uluwan. Maksudnya mukabaratan. Wa qala ta'ala hidayatan an Musa wa huwa yuzahiru. Yunaziru. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Dan Nabi Musa Allah mengatakan dalam apa ni, dalam ayat Al-Quran ini, dalam Al-Quran dan kitabnya, kisah tentang Musa. Jadi semuanya Musa berkata, dapat alimta ma'an zalaha ula illa rabbu samawati wal ardh. Telah kamu tahu bahawasanya tidak ada yang menurunkan mujizat-mujizat Allah ini ketika mana Nabi Musa tunjukkan apa? Tunjukkan apa ni mukjizat mukjizat yang Allah berikan, tanda-tanda dari Allah bahawasanya apa? Tongkatnya menjadi ular, nah, tangannya penuh cahaya, ha? Penuh cahaya berseri-seri, ha? Kecuali semua ni mukjizat ini hanya datang daripada Allah dan mereka percaya. Sehingga kan apa? Para tukang sihir mereka sendiri beriman setelah terjadinya perkara. Tetapi apa? Fir'aun sendiri bersama tentera-tenteranya apa dia? Menafikan, tetap menafikan. Untuk apa? Kerana dengan sikap sombong. Kerana sikap sombong ni. Baik kan? Wa bi nafsihi muqirrun bi anna Rabb huwa Allah azza wa jalla. Apa ini dari ayat ini menunjukkan bahawa ini mereka semuanya sendiri salamahullah. Baik, mereka sendiri menunjukkan bahawa dengan sifat-sifat mereka, mereka sendiri mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan semesta alam dan Allah lah yang menciptakan, dan selain Fir'aun ada Tuhan yang lebih berkuasa dari mujizat-mujizat yang disampaikan oleh yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa anta tauhid wa anta tauhid rububiyyati ala sabil tasyrik al majus. Haitsu qalu inna lil alam khaliqaini huma ad-dhulma wan nur. Wa ma dzalika lam yaj'al wa hadaini khaliqaini mutasawiyain. Dan dari tauhid rububiyyah ini mengingkari ala sabil tasyrik al majus. Orang-orang majusi mengingkari Allah sebagai yang patut diberitahu apa ni, diberitahu kehadap Allah itu dari sisi rububiyah. Dalam mengingkari dari sisi mana? Mengingkari dari sisi menyamakan, maksudnya tasyrif, menyamakan penguasaan Allah dengan penguasaan kepada yang lain. Begitu. Jadi di sini mana? Ketika mana mereka berkatakan inna lil alam khaliqain. Sesungguhnya bagi makhluk-makhluk itu ada dua pencipta. Ha? Yaitu apa? Az-zulma wa nur. Kegelapan dan terang. Apa? Kebiasaan mereka katakan apa? Kegelapan dan cahaya. Bukan cahaya. Benda terang, eh. Yang kebiasaan kalau kita dengarkan daripada apa ni, orang-orang majus biasanya mengatakan apa? Kalau India, yang anda pernah dengar daripada salam-salam India, dikatakan apa? Mereka tu ada Tuhan gelap dan ada Tuhan apa? Terang. Maksudnya gelap yang kegelapan, kegelapan. Yang terang itu yang cahaya, yang jelas, maksudnya bukan jelas, tapi apa? Tuhan cahaya, Tuhan cahaya yang di sisi dia tu apa ni terang. Jadi itu kata-kata ni, eh. Saya bawakan kalam-kalam yang majusi ini. Bahwa yang uluna, walaupun demikian, mereka tetap tidak menyamakan taraf kedua-dua Tuhan mereka. Walaupun demikian, majusi mengatakan ada Tuhan gelap dan ada Tuhan terang, mereka tetap tidak menyamakan. Mereka akan memilihkan salah satu. Bahwa yaquluna, mereka katakan apa? Inna nura khairun minal dhulum. Sesungguhnya cahaya itu ataupun apa ni, Tuhan cahaya lebih baik dari Tuhan kegelapan. Li'annahu yakhluqul khair. Kerana sesungguhnya dia menciptakan kebaikan. Wasulman talku syar, dan kegelapan itu mencipta kejahatan. Walladhi yakhluqul khair khairun minalladhi yakhluqul syar. Minalladhi yakhluqul syar. Kerana jadi yang menciptakan kebaikan itu adalah baik, dan yang menciptakan kejahatan itu adalah jahat. Yang menciptakan yang tidak, dan yang tidak menciptakan kebaikan itu adalah jahat. Menunjukkan apa? Mereka tetap tidak samakan, tidak samakan derajat itu. Kerana apa? Kita ma'ruf, Dari sisi akhlani saya, ha? Maksudnya dari sisi logik saja, bahawasanya orang yang baik dan tentu dianggap lebih mulia daripada orang yang jahat, ya tak? Jadi manusia pun begitu. Kadang-kadang Tuhan yang baik menciptakan kebaikan, itu yang lebih baik. Apabila dia katakan lebih baik, menunjukkan dia meninggikan dari satu Tuhan kepada satu Tuhan yang lain. Baik. Wa aidan fa inna zulma adama la yadi. Kerana sesungguhnya mereka katakan apa? Kegelapan itu tidak ada. Jadi dia tidak memberi cahaya. Dia tidak memberi cahaya. Tidak menyinar. Wanur wujudun yadi. Dan cahaya itu wujud. Kerana apa? Cahaya. Sekarang kita mendapatkan cahaya. Mereka katakan apa? Cahaya itu wujud. Keterangan terang itu wujud. Jadi dia memberi cahaya, menerangkan bahwa akmalu fi zatihi, maka dia lebih sempurna pada zat itu. Baik, Bapak Ibu. Yang boleh kita berhenti. Baik, Bapak Ibu. Nanti kita selesaikan yang ketiga, kita panggil ke walaupun layadi wannur wujudur yadiu yang yadiu bahwa akmalu fi zatihi. Dan ucapan yang seterusnya, apa yang mereka katakan? Wayakuluna aidan bifaqi tali. Dan mereka mengatakan pada pecahan yang ketiga. Nah, jadi ucapan mereka, apa dia? Mereka mengangkat yang nur itu yang lebih baik. Wawa anna nura khatim fadimu ala istilah al-falasifah. Dari istilah falsafah ataupun falasifah, mereka menganggap apa? Cahaya itu adalah yang lebih dahulu daripada kegelapan. Kerana apa? Kerana apabila matinya cahaya, baru ada kegelapan. Jadi wujudnya cahaya itu sebelum kegelapan. Jadi waqtarafu fi zulmah hal hiya qadimah au muhaddatsah ala qawlain. Ada dua ucapan. Kedua, mereka berikhtilaf, apakah yang kegelapan ini sebaliknya sudah lama ataupun perkara yang baru. Itu pada mereka ada dua ucapan. Baik, itu insyaAllah nama sedikit saja untuk perisakan ini. Dari sisi dalil akli, dari sisi dalil akli, ana khalik lil alam, lil alam wahid. Maksudnya dalil menunjukkan bahawasanya pencipta untuk makhluk-makhluk itu adalah satu. Bahwa Allah Ta'ala mastafata wahu min waladi min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahi, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Idzal Allah itu mengambil anak-anak ataupun mengambil sesuatu itu sebagai anak ataupun menjadi melahirkan sesuatu, wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak bagi dia itu ada tuhan-tuhan yang sama dengan dia, beserta dengan dia. Idza la dhahaba kullu ilahi bima khalaqa wa ada ba'dhum ala ba'd. Kalau Allah ada tuhan yang selain Allah, di sisinya Allah, pasti apa? Pasti akan pergi saling berlumba-lumba untuk mendahului siapa yang lebih tinggi dan saling berperang untuk menjatuhkan. Sebagai mana? Orang-orang yang terdahulu. Kita lihat penguasa-penguasa saling untuk mengalahkan antara kekuasaan. Di Majapahit akan mengalahkan orang yang di Malaysia untuk menguasai. Pasti akan terjadi, kata Allah. Itu tidak jelas dari ayat ini. Menunjukkan apa? Tak ada kekuasaan kecuali Allah, orang yang mencipta dan yang berkuasa. Kerana apa? Kata Allah, kalau ada tuhan-tuhan di sisi Allah, pasti tuhan-tuhan itu saling berlumba-lumba. Pasti ada tuhan-tuhan yang saling berlumba-lumba. Ataupun kalau Allah itu dianggap yang paling tinggi, ada yang di bawah-bawahnya, pasti akan ada yang cuba-cuba untuk menjatuhkan Allah dari tempat yang tinggi. Pasti ada. Itu saja menunjukkan bahawasanya Allah itu dah tak ada tuhan di sekeliling ataupun tuhan selain. Baik. Itulah asbatna lil alam al-khaliqaini. Kalau kita tetapkan bahawasanya bagi makhluk itu ada setiap penciptaan itu ada dua makhluk. Lakana kullu lakana kullu khaliqin yuridu ay yanfarida bima yuridu ay yanfarida bima khalaqa wa yastaqin wa yastaqila wa yastaqilu bihi ka'adatil muluk id la yadur ay syarikahu ahadun. Dan pasti kalau ada dua Tuhan dan dua penguasa ataupun dua Tuhan kepada setiap makhluk itu, kalau kita tetapkan, dah pasti apa? Setiap penguasa itu pasti untuk memiliki, bersendiri, untuk bersendiri dalam penguasaan. Sebagaimana adatnya apa? Kebiasaan penguasa-penguasa yang terjadi di dunia. Nah itu, mereka tak reda untuk ada yang penguasa lain selain mereka. Itulah makhluk. Wain istakar Nabi, wain nahumi itu aidan amran akhor. Bahwa ayahku nasutar lahu la isharifuhu fi ahadun. Dan mereka apabila bersendiri di dalam kekuasaan, wain nahumi itu aidan amran akhor. Mereka juga ingin sesuatu perkara yang lain. Dan dia ingin untuk apa? Untuk menjadi berkuasa, lebih berkuasa bagi dia, dan tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa ataupun penyamaan kuasa terhadap dia. Mesti dia nak adeki. Contohnya tu, contohnya raja-raja, pasti dia nak ada orang bawah dia. Tak boleh ada orang yang saling dengan dia dalam satu negeri. Tak boleh sama satu tahap begitu. Wa in saytara ahaduhuma 'ala al-akhar tabatatu rububiyyah tabatta rububiyyah lahu wa in ajjaza kullu minhumma 'an al-akhar zalat rububiyyah minhumma jami'an bi anna al-'ajiz la yaqru ay yakuna rabban. Apabila diaturkan seseorang dari antara kedua-duanya itu 'ala al-akhar di atas yang lainnya, maka tetaplah dia apa? Dia sebagai penguasa. Sahabatat Abu Bubiyah tu lah. Kalau dia yang mengaturkan sesuatu itu, walaupun penguasa, tetapi salah satu penguasa itu mengatur penguasa ini untuk duduk, bagaimana aturan terhadap diri sendiri, itu menunjukkan apa? Rububiyah terhadap dia. Begitu. Rububiyah terhadap dia. Dia yang maha mengatur. Kerana apa? Yang satu ini tetap diatur. Begitu. Kalau salah satunya. Kerana apa? Di antara keduanya itu mesti saling lemah melemahkan antara satu sama lain. Dan ingin menjatuhkan antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana li'anna ajiz la yaquhu ayyakuna rabban. Kerana apa? Yang lemah, orang yang lemah ataupun yang lemah itu tidak pantas untuk ataupun tidak sepatutnya untuk menjadi sebagai penguasa, sebagai Tuhan. Jadi apa? Pasti ada yang lebih lemah dan ada yang lebih berkuasa. Wallahu a'lam. Wa ana Allahu mawdiyan dikata doa dari tawassul kepada beliau. Insyaallah kita sambung setelah ini. Jadi kita sambung sedikit tentang tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma'i wa sifat dengan cara yang lebih ringkas. Kemudian kita terus masuk kepada biar bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah Allah. Tepat dari.